bayangmu menjelma di dalam kegetiran nurani. Kesunyian pun kian terasa tertusuk di hati. Terlukis kisah kita dulu, manisnya nafas cinta bersama. Sekejap hanya kita merasa dan hilang menjola. Dimanakah kau berada kini? Janjikan hasrat yang samanya. Dimanakah kau berada? Bersama sekejap hanya kita merasa dan hilang menjelang.